terjebak di dalam ambisi. Seperti orang-orang berdasi yang gila materi. Rasa usah keluar ke jalan mencari teman. Bergeraklah dari zona nyaman. Sembilu yang dulu biarlah berlalu. Kerja bersama hati kita yang bisa bukan seekor sapi. Sembilu yang dulu biarlah meniru. Karya bersama hati. Waktu perlahan ku rakit egoku. Merangkul orang-orang yang mulai sejiwa denganku. Berbeban keluar ke jalan dan cari terang. Keluarlah dari zona nyaman. Sembilu yang dulu biarlah berlalu. Bekerja bersama hati kita yang insan bukan seekor sapi. Sembilu yang dulu biarlah berlalu. Bekerja bersama hati. Check sound.